Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'lima li ifada li istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalala ala al hayr. Wa qala al musannif al habib Abdullah bin Alawi al Haddad radhiyallahu an fi kitabihi risalatul muawana wal mudahara wal muazara fi awal kitabihi qala radhiyallahu anhu bismillahir rahmanir rahim Rabbi yassir wa'a'in ya karim waftah bilhaqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi alwahidil jawad alwahab arrazzak alhannan almannan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di saat ini dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan taufiknya kita ditakdirkan berada di masjid Allah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, demi dan untuk mengkaji dan membaca daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad sahibi Ratib, yang mana pada saat ini kita memilih kitab daripada kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah. Jadi sengaja kami memilih kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad karena memang kitab-kitab beliau ini kitab-kitab yang barokah, kitab-kitab yang bermanfaat, kitab-kitab yang banyak dibaca oleh masyarakat, banyak dibaca oleh orang-orang. Semua kitabnya banyak dibaca oleh orang-orang. Semua kitabnya bermanfaat. Sampai-sampai dikatakan oleh mereka bahwasanya kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini jama'at ma fil ihya, menggabung, mengumpulkan intisari apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang besar, ada 4 juz, yang satu juznya besar-besar, tebel-tebel. Kitab Ihya Ulumuddin yang kebiasaan sebagian masyarakat membaca dan menghatamkannya setahun sekali. Itu kitab yang besar dirangkum dan ada intisarinya di dalam kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul Ratib. Jadi pengarang Al-Habib Abdullah bin Haddad ini betul-betul ikhlas dalam mengarang kitab-kitabnya. Kalau tidak ikhlas, tidak akan terlihat barokahnya. Barokah dalam kitab bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi orang-orang. Dan semua kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Haddad bermanfaat dibaca oleh orang-orang. Oleh karena itu, pernah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi didatangi oleh Habib Abdul Qadir bin Qutban. Yang mana Habib Abdul Qadir bin Qutban ini ingin belajar dengan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Qutban ini meminta isyarat. Habib Abdul Qadir bin Qutban meminta isyarat kepada Habib Idrus Al-Habsyi untuk menentukan kitab yang akan dibaca, kitab yang akan dipelajari. Maka Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan kepada Habib Abdul Qadir bin Qutban, kita baca kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab ini, Risalatul Mu'awanah yang akan kita baca sekarang ini, awal mulanya, pertama kali kita baca. Maka dalam hati Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban ini, dalam hatinya tidak serak karena menganggapnya kitab ini adalah kitab kecil, bukan kitab besar. Dikira Habib Idrus Al-Habsyi itu akan menentukan dan memilih kitab yang besar-besar. Mungkin akan memilih kitab Ihya Ulumuddin, mungkin akan memilih kitab Gutul Bulub, mungkin akan memilih kitab Al-Majmu', kitab yang besar-besar. Ternyata ditentukan dan dipilih kitab Risalatul Mu'awwana. Dalam hatinya terlintas seperti itu, tapi mau ngomong tidak enak, karena gurunya sendiri yang menentukan dan memilih kitab Risalatul Mu'awwana. Maka langsung oleh Habib Idrus Al-Habsyi, lintasan yang ada di hati Habib Abdul Qadir ini dikasaf, diberitahu, ditampakkan dengan kasaf. Ya Fulan, ya Abdul Qadir, ana tahu apa yang ada di hati ente. Ente merasa kitab ini kitab kecil, jangan. Ente jangan melihat kitabnya, tapi ente lihat pengarangnya. Siapa pengarangnya? Tidak lain kitab ini pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Kutbul Irsyad. Dia bukan hanya seorang wali, beliau juga adalah wali kutub di zamannya. Wali kutub yang tidak lain adalah ketua daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Dan di zamannya wali kutub adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan selain juga kewaliannya yang sudah jelas, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini ilmunya luar biasa. Dari kecil dia belajar dari guru ke guru yang lain, luar biasa giat belajarnya. Dia hafal Quran semenjak kecil. Dia belajar fikih, tauhid, nahu. Itu dilakukan dan dimulai semenjak kecil, masih semenjak dini. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad termasuk orang yang diberi ujian semenjak kecil. Kita tahu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini pernah di waktu dilahirkan, di saat dilahirkan masih badannya merah, masih bayi. Di tengah malam orang tuanya bingung. Karena apa? Karena Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang masih merah, warna kulitnya masih baru lahir, itu menangis sepanjang malam. Dan mereka tidak mengetahui sebabnya. Kenapa dikasih susu juga tidak diem daripada nangisnya. Ditidurkan, diusahakan untuk tidur, tidak tidur-tidur juga. Semalaman tidak tidur. Baru di pagi hari ketahuan. Ternyata di lipatan bajunya yang dipakai di malam itu ada kalajengking yang menggigit kulit badannya. Masya Allah. Dilihatnya ada belasan bekas gigitan kalajengking di badannya. Ini masih bayi baru lahir sudah diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhud. Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada hamba-Nya pasti akan diberi ujian. Siapapun yang diberi ujian berarti Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, dengan catatan in radiya. Kalau dia ridho, dia terima, dia sabar. Bagaimana kita melihat nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling banyak ujiannya, paling banyak musibahnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil dilahirkan pun tidak pernah melihat ayahnya. Ayahnya meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibunya. Umur 4 tahun masih lucu-lucunya ibunya meninggal dunia. Umur 7 tahun kakeknya Abdul Muthalib yang memeliharanya, merawatnya pun juga demikian meninggal dunia. Ujian demi ujian, belum ujian daripada orang kafir, belum ujian dari keluarganya sendiri, belum ujian daripada orang-orang yang memusuhinya, yang menentang dakwahnya. Dan ujiannya sangat banyak. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal-amsal. Orang-orang yang paling banyak musibahnya, orang-orang yang paling banyak ujiannya adalah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Setelah mereka adalah orang-orang yang terbaik di zamannya. Setelah mereka lagi orang-orang yang terbaik di zamannya. Jadi siapa yang terbaik? Tentunya harus siap untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pohon, bertambah tinggi pohon tersebut, bertambah keras terpaan angin. Tambah tinggi lagi, tambah keras ujiannya, tambah keras. Bertambah tinggi makom seseorang, bertambah banyak ujiannya. Dari semenjak kecil Al-Habib Abdullah bin Adawil Haddad diberi ujian, sehingga dari semenjak kecil sudah diberi makom yang besar. Di semenjak kecil sudah diberi kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umur 4 tahun, umur 4 tahun si anak masih lucu-lucunya. Itu Al-Habib Abdullah bin Adawil Haddad ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian musibah penyakit cacar. Di badannya penuh dengan cacar. Dan cacar tersebut kumat menjadi berat, menjadi keras sampai menyebabkan kebutaan dalam matanya. Sehingga tidak melihat seumur hidupnya. Setelah itu tidak pernah melihat lagi Al-Habib Al-Haddad. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan mata hati. Mata fisik tidak melihat, tapi mata hatinya tetap melihat. Umur 4 tahun sudah tidak melihat, tapi bagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad giat belajarnya, bisa menghafal Al-Quran, bisa belajar ilmu-ilmu yang luar biasa. Sampai-sampai ketika umur 25-an tahun, sekitar 20-an tahun itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini duduk di Raudhah dan itikaf di situ, ada seseorang yang ingin berkenalan dengan beliau. Dan kemudian orang tersebut bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, "Kamu siapa?" Maka dijawab, "Aku adalah hamba Allah yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad." Tidak mengatakan ana habib, ana orang alim, ana syekh. Ana hamba Allah yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian ditanya juga oleh orang tersebut, "Mazhab kamu itu mazhab apa? Kita tahu di Masjidil Haram sana bermazhab-mazhab yang berbeda-beda. Karena orang datang dari luar negeri, dari negara-negara yang berbeda-beda. Ada yang bermazhab Maliki, bermazhab Hanafi, bermazhab Hambali, yang juga di antara mereka ada yang bermazhab Syafi'i." Al-Habib Abdullah Al-Haddad ditanya oleh orang tersebut, "Anda mazhabnya mazhab apa?" Apa dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad? "Aku mazhabku adalah Syafi'i." Langsung orang yang melihat, yang mendengar ucapan dan jawaban Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan orang itu adalah orang wali min awliya'illah, mukasih minal mukasifin. Dalam riwayat orang itu adalah sebenarnya Nabi Khidir. Dia mendengar Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Ya Syekh, wahai Syekh Abdullah Al-Haddad, ya Habib, kamu kenapa kok menjawab bahwasanya mazhabmu adalah mazhab As-Syafi'i? Kamu adalah mazhabmu adalah mazhab kitab wa sunnah. Artinya kamu ini adalah sebenarnya sahibul mazhab. Tingkatannya ilmu, tingkatan ilmu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sama dengan tingkatan ilmunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi." Ini yang mengatakan Nabi Khidir. Fi riwayat ada yang mengatakan wali min awliya'illah, yang mengkasah. Nabi Abdullah Haddad diam, tidak mengingkari. Karena begitulah mereka, orang-orang daripada Al-Alawiyin, mereka para salafus salih minas sadah, mereka banyak yang tingkat ilmunya itu luar biasa sampai pada tingkat mazhab al-mutlak. Sahibul mazhab al-mutlak. Tapi mereka tawaduan. Mereka tidak ingin membuat mazhab sendiri. Mereka mengikuti orang-orang yang sebelumnya, kakek-kakek mereka yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mereka tidak berpaling daripada mazhab As-Syafi'i. Tapi sebenarnya ilmu mereka sudah memenuhi syarat untuk membuat mazhab tersendiri. Ini keilmuan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai dalam cerita disebutkan oleh ulama bahwasanya pernah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini mengatakan bahwasanya, "Jika aku mendapatkan muskilah, aku mendapatkan masalah dalam hadis, apakah hadis ini hadis yang sahih atau hadis ini hadis dhaif, demi Allah aku langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga dotan secara langsung." Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kitab-kitabnya tentunya luar biasa. Karena kitab yang mengarang adalah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Makanya dikatakan bahwasanya "Inna hadzal ilm," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal ilm dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu yang kalian ambil itu adalah agamamu. Kamu mengambil ilmu yang baik akan menjadi agamamu baik. Kamu mengambil ilmu yang jelek, agamamu akan menjadi jelek. Kamu belajar di Amerika akan menjadi orang yang sifatnya sifat orang Amerika. Belajar dengan orang yang baik-baik, yang mustaqim, yang akhlak, yang masya Allah mengamalkan ilmunya akan menjadi seperti beliau. Jadi jangan main-main dengan ilmu. Kalau mau belajar, teliti terlebih dahulu. Lihat terlebih dahulu, termasuk oleh Habib Abdul Hadad. Tidak gampang mencari guru. Tidak gampang memilih guru. Kita juga sebagai orang tua harus pandai-pandai memilih guru untuk anak-anak kita. Jangan sembarangan disekolahkan kepada sekolah yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas agamanya, tidak jelas apa yang diajarkan di sekolah tersebut. Harus pandai-pandai, karena disitulah yang menentukan nantinya bagaimana anak tersebut akan menjadi orang nantinya fil mustaqbal. Nah, ini yang dikatakan fanzuru, katanya Rasulullah, amman ta'khuduna dinakum. Lihat-lihat dan teliti orang yang kamu ingin ambil ilmu darinya. Mau membaca kitab, lihat dulu pengarangnya siapa. Jangan membaca kitab sembarangan, tidak terlebih dahulu diteliti pengarangnya siapa. Bisa jadi pengarangnya orang-orang yang non-Islam, bisa jadi pengarangnya adalah orang-orang yang memusuhi Islam dengan diam-diam, bisa jadi mereka pengarangnya ulama-ulama liberal yang mereka kebanyakan mengandalkan akal mereka daripada mengandalkan kitab wasunnah. Bisa jadi mereka ulama-ulama yang bisa jadi pengarangnya mereka ulama-ulama yang sudah keluar dari jalur yang benar, sudah keluar daripada akidah yang benar. Jangan dibaca kitab itu. Walaupun kitab itu kitab yang tebal, kitab itu kitab yang luas, jangan. Oleh karena itu di zaman dulu pun ada seseorang yang matanya buta, tapi dia wali min awliya'illah sebenarnya. Pernah masuk maktabah, perpustakaan. Maka ketika beliau masuk perpustakaan, dia heran. Dia melihatnya, daripada kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu, ada yang cahayanya luar biasa, banyak. Ada yang cahayanya sedikit, ada yang tidak ada cahayanya. Maka sahibul maktabah yang mempunyai perpustakaan menyuruhnya untuk mengumpulkan kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Kumpulkan, dikumpulkan. Ternyata semuanya adalah kitabnya Imam Nawawi. Imam yang jelas mazhabnya. Imam yang jelas kewaliannya. Imam yang jelas keilmuannya. Padahal di situ ada kitab tafsir. Ada kitab tafsir yang berjus-jus, yang luas, yang masya Allah. Tapi kitab itu tidak ada cahayanya. Kitab itu tidak ada manfaatnya. Tidak dibaca orang. Padahal mereka ulama di zaman tersebut, andai kata pengarang kitab tafsir tersebut, misalnya seperti Imam Nawawi, misalnya seperti Ibn Hajar, misalnya seperti Abi Abdullah bin Al Haddad, maka kitab itu, kitab tafsir tersebut akan menjadi kitab unggulan. Akan menjadi kitab tafsir yang dijadikan pegangan oleh mereka, para ulama-ulama dan para mereka yang mau mempelajari ilmu tafsir. Tapi karena pengarangnya ada akidah yang tidak benar, maka kitab tersebut sia-sia, tidak manfaat, tidak ada barokahnya. Jadi kitab Al-Habib Abdullah Al-Hadani dan kitab-kitab seperti kitab-kitabnya Imam Ghazali, kitab-kitabnya Imam Nawawi, ini kitab-kitab yang bermanfaat, pengarangnya jelas, pasti dia akan memberikan ilmu-ilmu yang sudah jelas, ilmu-ilmu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan apalagi mereka adalah orang-orang wali Allah. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Ghazali, itu mereka bukan hanya ulama, mereka adalah juga para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Khatib Asy-Syarbini, pengarang Syarah Mughni Muhtaj, pengarangnya Minhaj At-Thalibin, Mughni Muhtaj namanya. Itu dia pernah suatu waktu di hari Jumat dia berpidato di 40 masjid pada waktu yang sama. Nanti ditanya siapa yang pidato? Imam Khatib Asy-Syarbini. Di sana Imam Khatib Asy-Syarbini dalam satu waktu. Dia orang faqih, dia alim, tapi dia juga wali. Pernah juga si Imam Khatib Asy-Syarbini ini suatu waktu dia ingin berdakwah, ingin mengajar di pulau yang harus menumpang perahunya orang-orang. Dan tatkala di saat itu dia ingin menumpang perahu salah seseorang yang mempunyai perahu, ternyata orang yang mempunyai perahu ini mendahulukan orang yang kaya, tidak mau memberi tumpangan kepada Imam Khatib Asy-Syarbini. Karena dilihatnya Imam Khatib Asy-Syarbini ini orang yang miskin, tidak punya uang, mungkin kalau membayar pun pasti bayarnya sedikit. Tapi ini orang kaya. Didahulukan orang kaya, ditinggal Imam Khatib Asy-Syarbini. Imam Khatib Asy-Syarbini mengambil botol, dimasukkan botol ke dalam laut, air laut, sehingga air laut itu terkuras. Dengan karomatnya air laut menjadi hilang, menjadi habis. Perahu itu tidak bisa jalan ke tengah laut. Jadi bingung tukang perahu itu. Dan tahu bahwasanya ini akibat daripada dia menelantarkan Imam Khatib Asy-Syarbini. Meminta maaf kepada beliau, baru air yang ada di botol dikembalikan lagi menjadi seperti semula lagi. Ini contoh Imam Khatib Asy-Syarbini. Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar juga orang yang selalu disebut di dalam kitab-kitab fikih. Bukan hanya mereka, dia adalah orang alim aja, cuma faqih aja, cuma ngerti ilmu aja, tapi dia adalah wali min auliyaillah. Pernah suatu waktu Imam Ibn Hajar ini pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Dan memang sempat tinggal di Mekah Al-Mukarramah 4 tahun lamanya Imam Ibn Hajar ini. Di saat tinggal di Mekah Al-Mukarramah, dia mengajar di Masjidil Haram. Dia menjadi mufti di Mekah 4 tahun. Makanya dikatakan Ibn Hajar Al-Haytami, tempat Al-Haytam dari kata Haytam, kotanya dia yang asli. Tapi juga dikatakan Al-Makki. Al-Makki karena dia tinggal di Mekah 4 tahun lamanya. Boleh seseorang mengambil gelar, memberi lakop dalam namanya dengan sesuai dengan kota yang dia tinggal di sana, dengan catatan kalau dia tinggal di kota tersebut minimal 4 tahun. Kalau kalian tinggal di Hadramut 4 tahun lebih, boleh kalian kasih nama tambahan Al-Hadrami. Kalau kalian tinggal di Mekah 4 tahun lebih, boleh kasih tambahan namanya Al-Makki. Padahal bukan orang Mekah, padahal orang Jawa. Orang mungkin Sangeng, Mendongungal sini. Tapi uku Al-Makki. Boleh, boleh. Karena Pak pernah tinggal di Mekah 4 tahun lebih. Dibangil Al-Bangili berarti. Tapi minimal 4 tahun atau lebih. Ini Ibn Hajar sudah berhak untuk mendapatkan Al-Makki, gelar Al-Makki. Karena dia tinggal di Mekah 4 tahun lebih. Sebagaimana halnya juga Imam Syafi'i. Sempat di akhir umurnya pindah ke Mesir. Dan tinggal di Mesir 4 tahun. Jadi dia bisa dikatakan Al-Misri, orang Mesir, karena 4 tahun tinggal di situ. Ibn Hajar suatu waktu, istrinya ini meminta kepada suaminya Ibn Hajar untuk mengantarnya atau mengizinkannya pergi ke hammam. Hammam ini dalam arti bahasa Arab, hammam ini yang dimaksud adalah mandi uap. Spa sekarang ini, mandi spa. Ini bagi wanita sebenarnya makruh. Dan bisa menjadi haram kalau di situ membuka aurat tentunya. Kalau menjaga daripada maksiat-maksiat, tidak ada unsur maksiat, hukumnya makruh. Kecuali bagi orang wanita yang setelah haid 7 hari dia selalu mengalami haid kan, darah keluar terus. Atau apalagi kalau dia nifas 40 hari kan, nifas keluar darah terus, artinya kan darah kotor, darah bau. Jadi untuk membersihkan badannya, dirinya diperbolehkan tanpa makruh kalau dia masuk ke atau pergi ke mandi uap tersebut untuk menyewa tempat mandi uap. Tapi nyewa. Ini Imam Ibn Hajar punya istri yang sudah nyelengi. Sudah nyelengi berapa lama celengannya dibuka hanya cukup untuk menyewa spa itu satu kali. Malah yang lebih membuat dia sedih, tatkala dia datang ke tempat mandi uap ini, dia mendapatkan penjaganya mengatakan kepada istrinya Ibn Hajar, mandi uap sekarang sudah ditutup semuanya. Duh, kok bisa? Karena saat ini ada istrinya Imam Romli yang menyewa semua mandi uap, semua tempat. Ada belasan tempat di situ kan, semuanya disewa oleh istrinya Imam Romli. Dia pulang tambah pegel hatinya. Sudah mau nyewa cuma satu tidak diterima. Padahal nyewa satu itu perlu menabung sekian-sekian lama. Artinya miskin. Ternyata istrinya Imam Romli dengan seenaknya menyewa semuanya. Agar dia bebas di situ, tidak ada orang lain yang masuk. Pulang ke rumahnya suaminya dicerca, dicela, ente suami apa? Suami yang kiri, suami miskin. Tidak bisa. Ana tidak bisa menyewa kecuali setelah sekian-sekian lama menabung. Habis itu masih ditolak lagi oleh penjaganya. Ibnu Hajar diam aja. Di saat sudah selesai marahnya, baru diajak oleh Ibnu Hajar ke belakang rumah. Di situ ada sumur. Timba yang ada di sumur itu diangkat sama Ibnu Hajar. Berisi apa? Emas dan berlian. Emas dan berlian satu timba penuh. Dimasukkan lagi timba itu. Ya, setelah diambil emas dan berliannya, dimasukkan lagi timba, diambil lagi, ditarik lagi, emas dan berlian lagi. Penuh. Tiga kali diturunkan lagi, diambil emas dan berlian lagi. Penuh dalam timba tersebut. Tiga timba. Katanya Ibnu Hajar, setelah mengambil tiga timba emas dan berlian. Ente senang sekarang. Ini emas dan berlian. Bisa ente bangun sendiri, mandi uap itu. Miliuner. Tapi kalau kamu mau ngambil ini, mulai sekarang harus pisah sama ana. Nah, ini. Jadi bukan Ibnu Hajar ini tidak bisa menjadi orang kaya. Bukan Ibnu Hajar tidak mampu untuk membeli rumah, membeli kendaraan. Tidak, mereka sengaja untuk menjadi dirinya miskin. Tapi sebenarnya mereka bisa menjadi orang kaya. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW. Rasulullah hidupnya miskin, sederhana. Bukan sederhana karena Rasulullah tidak bisa mencari uang, karena tidak bisa menjadi kaya, sehingga hidupnya seperti itu. Rasulullah SAW didatangi Jibril, ditawarkan Jabal Uhud dijadikan emas, Rasulullah menolak. Jabal Uhud kalau dijadikan emas, sudah Rasulullah SAW lebih kaya daripada Fir'aun. Tapi Rasulullah menolak. Biarkan aku ini sehari lapar, biarkan aku sehari kenyang. Kalau kenyang aku syukur kepada Allah, kalau lapar aku tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah fajarnya Rasulullah SAW. Maka tatkala diberi pilihan, ditawar untuk memilih antara emas dengan dirinya, si istri Ibnu Hajar ini mengatakan, ya ana begini aja, katanya dia. Sudah, dua timba kita ambil, kita simpan, satu timba dimasukkan aja. Tidak ada satu timba, semuanya masukkan ke sumur lagi. Kalau kamu ambil, mau ambil semuanya, tapi mulai sekarang pisah dengan ana. Ya sudah satu timba aja sudah kalau begitu. Walaupun satu timba. Tapi lihat ini istri yang solihah. Di depannya ada emas berlian begitu banyak. Tapi ternyata memilih Ibnu Hajar. Begitulah juga istri-istri Nabi SAW ketika diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara memilih Nabi Muhammad atau memilih dunia. Ternyata istri-istri Nabi SAW memilih Nabi Muhammad SAW daripada harta duniawi yang sebentar aja ditinggal. Yang kemudian menjadi musibah di akhirat, menjadi bencana di akhirat, menjadi hisab di akhirat, menjadi sebab sengsaranya seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh bagaimana Ibnu Hajar dengan karomahnya bisa mengambil emas dan berlian dalam sumur yang tidak mungkin menurut akal. Ini contoh. Ini Al-Habib Abdullah Haddad juga orang wali dan juga orang alim. Keilmuannya luar biasa sampai dikatakan oleh sebagian ulama, andai kata Imam Ghazali hidup di zamannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pasti Imam Ghazali akan menukil faedah-faedah yang ada di kitab, yang ada dalam kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan kalau dikatakan oleh ulama bahwasanya ya Habib Umar bin Zain Al-Habsyi bin Smith, Habib Umar bin Zain bin Smith mengatakan bahwasanya di antara ulama dan di antara aulia ada yang sirnya, rahasianya, keistimewaannya itu ada pada kitab-kitabnya. Dan diantaranya adalah Imam Nawawi yang sudah kita katakan tadi bagaimana kitab-kitab Imam Nawawi yang luar biasa manfaatnya, barokahnya, kitab Minhajut Talibin, kitab Syarah Muslim, kitab Al-Majmu, kitab yang Al-Itqan, luar biasa dia di segala bidang. Kitab-kitabnya dari di bidang fikih, bidang nahu, bidang tafsir, bidang ulumul Quran, bidang bahasa, semuanya mempunyai karangan Imam Nawawi. Jadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah ada pada kitab-kitabnya. Kurang tampak daripada murid-muridnya. Kurang terlihat daripada anak-anaknya. Apalagi anaknya. Karena Imam Nawawi ini tidak punya anak. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Nawawi tidak punya istri. 46 tahun umurnya tidak pernah kawin. Padahal sunnah apa enggak? Sunnah kan? Nanti menikah. Menikah, kita semuanya menikah. Imam Nawawi kok tidak menikah, padahal kan sunnah. Wah, ulama dia Imam Nawawi ini kan. Kenapa tidak mengamalkan sunnah? Apa katanya dia? Ana mashul bil wajib anis sunnah. Aku sibuk melaksanakan urusan yang wajib. Dan dengan tersibukkan dengan urusan yang wajib. Sehingga aku tidak sempat untuk melaksanakan yang sunnah. Jadi dari sibuknya dia mengarang, dari sibuknya dia mengajar, berdakwah, sibuk dengan ibadah, puasa setiap hari Imam Nawawi. Puasa setiap hari Imam Nawawi ini. Dan kalau sahur hanya dengan kacang dan juga air satu gelas, itu aja sahurnya. Kita Ramadan sahurnya dengan apa itu? Satu piring nasi, kadang masih ditambah bubur, tambah air, terup lagi. Ini hanya puasanya tiap hari, makan sahurnya cuma seperti itu. Dari kecil terlihat bagaimana karohmanya Imam Nawawi. Umur 7 tahun sudah melihat Lailatul Qadar dengan matanya sendiri. Dia melihat cahaya-cahaya yang turun dari langit. Yang tidak lain itu adalah cahaya malaikat. Dia berteriak-teriak, Allah, Allah, cahaya datang, cahaya datang. Ini umur 7 tahun, masih polos, anak polos umur 7 tahun. Tidak mungkin bohong. Orang tuanya, keluarganya melihat-lihat tidak ada cahaya. Tidak melihat, tapi ini teriak-teriak ada cahaya katanya. Maka mereka yakin bahwasanya yang dimaksud adalah cahaya malaikat yang turun ketika malam Lailatul Qadar. Ini Imam Nawawi. Kadang-kadang kalau Imam Nawawi mengarang kitab atau membaca kitab, suatu waktu lampu itu mati karena minyaknya habis. Atau anggaplah kalau sekarang ini pakai listrik, listriknya mati. Lampu terpaksa mati. Kalau kita kan kebingungan, cari lilin kemana-mana. Imam Nawawi tidak bingung. Ketika minyak lampunya habis, padam lampu yang ada di hadapannya, tidak bisa membaca kitab karena gelap. Dari jari-jarinya mengeluarkan cahaya menjadi lampu. Jari-jarinya enggak lampu. Jadi nulis sudah terang. Kalau kita coba gelap ini keluarkan jari-jari kita semuanya tidak akan terang-terang. Ini Imam Nawawi jadi faqih tapi juga alim. Barokahnya terlihat dan tampak sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Di antara ulama yang terlihat barokahnya adalah ada pada murid-muridnya. Termasuk di antaranya adalah Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili ini mempunyai murid-murid yang luar biasa. Yang satu cukup menjadikan contoh bahwasanya murid-muridnya luar biasa adalah Abul Abbas Al-Mursi yang ada di Mesir. Ada di Iskandariyah kuburannya dan diziarahi oleh ribuan orang setiap tahunnya, setiap saatnya penuh dengan terziarah. Abul Abbas Al-Mursi yang dia pernah mengatakan, kalau aku satu detik, satu kejapan mata aku tidak mengingat Allah, maka aku tidak anggap diriku sebagai orang muslim. Wilayahnya, karomahnya, ceritanya banyak. Abul Abbas Al-Mursi ini murid daripada Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini contoh bagaimana Abul Hasan Asy-Syadzili barokah ada pada muridnya. Kitab-kitabnya kurang, anak-anaknya kurang, tapi murid-muridnya yang luar biasa. Di antaranya ada yang barokahnya ada pada anak-anaknya. Tidak terlihat mungkin daripada murid-muridnya, kitab-kitabnya, tapi anak-anaknya. Termasuk di antaranya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai anak Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Yang Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi gurunya Sahibul Ratib Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini muncul murid yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi anak-anaknya soleh-soleh, wali-wali semuanya, alim-alim semuanya, barokah terlihat daripada anaknya. Dan ada di antara mereka yang keistimewaan diberikan oleh Allah SWT kepada beliau ada pada kitabnya, ada pada anaknya, ada pada murid-muridnya, semuanya. Siapa ini? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab-kitabnya barokah, Masya Allah, semuanya. Kitab Nasaih Ad-Diniyah, Risalatul Mu'awana, Al-Usul Al-Ilmiyah, Al-Fusul Al-Ilmiyah, Anafais Al-Ulwiyah, dan yang lain-lain semuanya. Ya. Ini kitab barokah. Kemudian juga dia punya murid-murid luar biasa. Dia punya murid Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang seringkali kalau Habib Abdullah Al-Haddad mendapatkan masalah-masalah yang begitu banyak, dia tidak sempat untuk menjawab masalah-masalah tersebut untuk dimintai fatwanya, diserahkan kepada muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan dengan jelasnya, dengan detailnya, dengan keilmuannya yang luar biasa, Habib Ahmad bin Zain menjawab masalah dan masalah-masalah tersebut. Sampai dikatakan Habib Abdul Haddad mengatakan bahwasanya ilmu kamu yang zahir seperti Imam Syafi'i. Ilmu kamu yang zahir seperti Imam Syafi'i, tapi ilmumu yang batin lebih daripada Imam Syafi'i. Ini pujian dari gurunya. Kalau pujian datang dari gurunya ini luar biasa. Kalau murid memuji gurunya biasa, normal. Siapa yang murid yang tidak memuji gurunya sendiri? Pasti bangga dengan gurunya sendiri. Tapi kalau seorang guru memuji dan bangga kepada muridnya, itu baru yang luar biasa. Begitu sebagaimana juga yang kita katakan tadi, dia Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim, bangga dia punya murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bangga juga dan dia senang karena punya murid siapa? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bangga dan senang punya murid seperti Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Punya murid juga Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Allamatul Dunya. Punya lakob Allamatul Dunya, orang alim yang paling alim di dunia. Dan disaksikan oleh lidah gurunya sendiri Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya ma fil aqwan misal Abdurrahman. Tidak ada di dunia ini seperti Abdurrahman. Dipuji oleh gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pernah suatu waktu di zaman Hadramaut ada sekelompok orang-orang Syiah yang akidahnya sesat. Di situ mereka ingin masuk ke Hadramaut dan ingin menguji ulama-ulama yang ada di Hadramaut, khususnya di Tarim. Untuk apa? Untuk mempermalukan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit sehingga mereka tidak bisa menjawab, sehingga orang-orang tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bodoh, sehingga mereka berpaling dari orang-orang berpaling dari mereka dan mengikuti mereka, mazhab mereka, akidah mereka. Ini terdengar kabarnya akan rencana kedatangan ulama-ulama tersebut oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, diutus muridnya. Siapa itu? Habib Abdurrahman bin Faqih. Ya Abdurrahman, ente temui di ujung kota, jangan sampai masuk kota. Habib Abdurrahman dengan memakai baju petani, menyamar seakan-akan petani, yang mana di ujung kota itu penuh dengan sawah, dia mencangkul di situ. Tatkala ulama-ulama mereka datang mau masuk kota, dicegat. Ente mau apa? Petani berani menyegat, katanya mereka. Sudah ana ingin tahu, ente ini niatnya apa? Ana niatnya mau datang kepada ulama, bukan datang kepada ente. Petani seperti ente tidak punya ilmu. Memangnya mau apa datang kepada mereka? Ana mau tanya tentang masalah-masalah yang mereka tidak bisa jawab nantinya. Coba sodorkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sama ana. Siapa tahu ana bisa, wah ente petani ya hanu. Sudah ana minta tolong kasih tahu. Disodorkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka siapkan dari pertanyaan yang sulit, semuanya dijawab. Ini jawabannya begini-begini, ini ada di kitab ini, di halaman begini. Ini jawabannya begini, dalilnya ini, ilahnya ini. Semuanya dijawab, terheran-heran. Petaninya aja kayak gini, apalagi ulamanya. Pulang mereka. Ini pernah Habib Abdurrahman bin Faqih, waktu haji, dia haji melalui darat. Dari masuk dari kota ke kota, dari kota sampai masuk kota Zabit. Di situ kalau tidak salah ada Syekh Abdurrahman, ada Syekh Abdurrahman yang terkenal Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman Al-Ahdal. Di kota tersebut Syekh Abdurrahman Al-Ahdal ini punya majelis, majelis besar, majelis ramai orang datang di situ. Sehingga dia sempatkan ketika sampai ke kota Zabit, dia sempatkan untuk hadir majelisnya Habib Abdurrahman bin Faqih ini untuk melaksanakan haji. Di saat di majelisnya, di situ Habib Abdurrahman bin Faqih duduk di belakang di majelisnya, tapi dengan menyamar pakai pakaian haji. Di situ di akhir majelis, Syekh Abdurrahman Al-Ahdal ini melontarkan pertanyaan kepada mereka yang hadir di majelis. Ini pertanyaan sulit. Dan Syekh Abdurrahman Al-Ahdal ini, dia mengira tidak ada yang bisa menjawab. Pikirnya dia, lah ini semuanya tidak ada yang jawab. Ini bisa menjawab harus orang alim, alama betul. Tahu-tahu di saat dilempar kepada mereka pertanyaan tersebut, semuanya diem. Ini Habib Abdurrahman Al-Faqih memberitahu kepada yang di sebelahnya. Ente katakan, angkat tangan ente katakan jawabannya begini, begini, begini, begini. Langsung dia ngangkat. Wah bangga dia. Tertarik. Jawabannya begini-begini. Padahal dia tidak ngerti. Cuma ngikuti aja. Syekh Abdurrahman kaget. Loh, kok bisa ini jawabannya? Dari mana ini jawaban itu? Tidak mungkin ini menjawab. Ini yang bisa menjawab. Ini Habib Abdurrahman bin Faqih ini. Ini dari mana jawabannya? Diam aja dia. Kalau ditanya. Nanti kan ketahuan. tapi penasaran. Tidak mungkin. Coba ente dipaksa untuk menjawab, ternyata dia ini di sebelah ana yang memberitahu. Turun dari kursinya dan dia mendekat kepada orang tersebut. Ditanya, ini tidak kenal, ini siapa? Karena menyamar kan, pakai baju ihram, dia tidak ketahuan dan tidak menyangka sama sekali kalau Abdurrahman bin Faqih terkenal, orang di mana-mana menghormatinya, tidak menyangka sama sekali. Nanti siapa nama ente? Anak Abdullah, katanya. Dia mengatakan Abdullah padahal namanya Abdurrahman. Karena Abdullah apa artinya? Hamba Allah. Semuanya hamba Allah apa enggak? Semuanya Abdullah. Siapa? Anak hamba Allah artinya. Biar tidak ketahuan. Siapa nama ente? Siapa nama ente? Anak Abdullah. Maksudnya tidak ketahuan kalau dia Abdurrahman bin Faqih. Tapi Syekh Abdurrahman Al-Ahdal ini tahu, ini nutupi, ini tidak mungkin ini. Ini nyamar ini kayaknya. Ente sebutkan nama yang diberi ibu ente, orang tua ente, ayah ente. Bukan Abdullah semuanya, anak Abdullah juga anak ini. Ya, dia jawab, anak sebenarnya adalah Abdurrahman bin Faqih. Itu nama yang diberikan ayah. Oh Allah, ente kok Abdurrahman bin Faqih? Kok ente tidak beritahu anak? Kok ente menyamar seperti ini? Wah, dihormati, diangkat, ditaruh di depan, di kursi, di situ. Akhirnya dia tinggal di situ 3 hari. 3 hari dia disuruh mengajar di majelisnya itu. Selama 3 hari, dalam riwayat ada yang mengatakan 8 hari. Mengajar di majelisnya. Itu 8 hari atau 3 hari hanya menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai. 8 hari atau 3 hari menjelaskan bismillah. Bahkan bukan bismillah semuanya. Jelaskan huruf ba-nya aja. Belum rahmannya, belum rahimnya, belum. Itu 3 hari belum selesai. Dari luasnya ilmu daripada Habib Abdurrahman bin Faqih. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya untuk haji. Ini contoh bagaimana murid-murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini begitu luar biasa. Jadi ini murid daripada Al-Habib Abdullah. Dari anaknya, anak-anak Habib Abdullah Al-Haddad luar biasa. Ada, kalau tidak salah di situ ada 6 putra, ada 4 putri. Semuanya orang-orang soleh. Terlebih-lebih khususnya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad dengan Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad yang menggantikan posisi ayah mereka dalam mengajar, dalam berdakwah. Ini Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad sama Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Ini Habib Hasan ketika masih di dalam kandungan ibunya, itu ibunya mengadu, aku ini merasakan berat dengan kehamilan ini. Apa katanya Habib Abdullah Al-Haddad kepada istrinya? Itu jangan takut. Itu berarti kabar gembira. Kalau merasa berat, merasa tidak enak dengan kehamilan itu, insya Allah itu anak akan menjadi orang besar di zamannya. Habib Hasan itu. Ketika dikatakan dia akan menjadi anak besar, orang besar, ibunya ini bukan tambah senang, tapi tambah susah. Ya Allah, kenapa kok susah? Dia takut kalau dia menjadi orang besar nantinya, dia takut menjadi qadi, takut menjadi hakim. Karena hakim biasanya suap menyuap. Hakim biasanya salah kalau menurut. Suka nyogok, suka menerima sogoan, tidak punya ilmu menjadi hakim. Dari takutnya menjadi hakim. Karena yang dipilih orang-orang dulu ini, yang menjadi hakim yang dipilih adalah ulama yang punya ilmu. Kalau hakim tidak punya ilmu, bagaimana mau jadi hakim? Bagaimana mau tahu ini masalahnya jawaban begini? Ini Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Menjadi orang alim, menjadi ke... Jadi ada barokah dan keistimewaan dalam anak-anaknya, ada keistimewaan dalam murid-muridnya, ada keistimewaan dalam kitab-kitabnya. Semuanya ada pada diri Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib. Mudah-mudahan barokah tersebut mengalir kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memindahkan keadaan kita daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang jelek, daripada keadaan maksiat kepada keadaan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada murka Allah kepada keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala, daripada kefakiran menuju kekayaan hissan wa ma'nan. Wa an Allah Subhanahu wa taala yu'allimna ma jahilna يفقهنا في الدين ويعلمنا تعويل ورزقنا ولكم الفتوح والمنو والرشود صالح القلب والجسد والروح وعلاني أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر عيوب فرح كروب ويسه قلوب ويتنا ما تلبنا وللمحبوب ويرحم هذه الأمة ويسه هذه الأمة فرد أنهما على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة على نية صاحب الله وكتاب حبيب عبد الله بن هدد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.